Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Para ikhwah wal akhwat yang menyimak kajian ini, ini adalah bagian yang pertama dari pembahasan mengenai akidah, yaitu kaidah-kaidah tentang cara menerima dan menerapkan dalil menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin yang pertama adalah bahwa sumber pengambilan dalil dalam masalah-masalah akidah itu hanya tiga: Kitabullah, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang valid, dan ijma'nya as-salafus saleh. Sumber pengambilan dalil dalam masalah akidah hanya tiga. Pertama, Kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang valid, yang dinyatakan oleh Ahlul Hadis sebagai hadis atau sunnah yang benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ketiga adalah ijma' alias kesepakatan as-salafus saleh. Kalau mereka telah sepakat tentang suatu perkara akidah, maka kesepakatan mereka merupakan dalil bahwasanya itu adalah akidah yang wajib kita imani. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua masih berkaitan dengan salah satu sumber pengambilan dalil, yaitu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap sunnah yang telah divalidasi, yang telah dinyatakan valid oleh ahlul hadis, baik dia derajatnya sahih maupun hasan, maka dia wajib diimani, wajib diterima, walaupun tidak masuk kategori hadis mutawatir. Saya ulang, setiap hadis yang sahih penisbatannya kepada Nabi, yang telah divalidasi oleh ahlinya, ahli hadis, maka dia wajib diterima, wajib diimani, walaupun dia tidak masuk kategori hadis mutawatir. Alias dia masuk kategori hadis ahad. Karena hadis mutawatir lawannya adalah hadis ahad. Mengapa demikian? Karena mayoritas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak masuk kategori hadis mutawatir. Dan karena adanya perbedaan di kalangan mereka yang mengklasifikasikan hadis menjadi mutawatir dan ahad tadi, tentang kriteria mutawatir itu yang seperti apa. Ada di antara mereka yang mengatakan mutawatir itu adalah, atau mereka mendefinisikan terlebih dahulu bahwasanya yang namanya mutawatir adalah suatu berita yang disampaikan oleh banyak orang. Dan begitu berita itu sampai kepada kita, maka kita langsung meyakininya sebagai kebenaran, memastikan kebenarannya. Itu namanya mutawatir. Jadi dia memberikan kepastian. Kemudian mereka berbeda pendapat bagaimana suatu berita itu, atau berapa banyak orang yang harus meriwayatkan suatu berita itu sehingga beritanya akan menimbulkan kepastian. Ada di antara mereka yang mempersyaratkan 10 orang minimal, ada yang 12, ada yang 20, ada yang 40, dan ada yang minimalnya 70 orang. Nah, karena ada yang perbedaan kriteria inilah, akhirnya standar berita yang boleh dijadikan akidah itu harus mutawatir menjadi standar yang tidak jelas. Tentunya sesuatu yang tidak jelas standarnya tidak bisa menjadi acuan. Karena apa yang dianggap mutawatir oleh sebagian kalangan belum tentu dianggap mutawatir oleh kalangan yang lain yang memiliki syarat yang berbeda. Sehingga hasilnya tidak mungkin suatu berita itu harus dianggap mutawatir, barulah dia boleh dipercaya. Demikian juga secara aplikasi. Mengapa kita tidak mengatakan bahwa akidah itu hanya diambil dari berita yang mutawatir? Karena secara aplikasi ini tidak memungkinkan. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali meyakini sesuatu dan itu bukan berdasarkan informasi yang sifatnya mutawatir. Alias kalau didefinisikan, dia masih masuk dalam definisi khabar ahad, ya, berita yang belum sampai ke tingkat mutawatir. Tapi kita sudah menentukan sikap, sudah mempercayainya, tak ada keraguan sedikit pun. Dan ini menunjukkan bahwa persyaratan ini yang sering dikali digaungkan oleh sebagian kalangan, bahwa kalau tidak mutawatir nggak boleh jadi dalil, ini adalah perkara yang batil, yang tidak benar. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak disyaratkan harus menjadi hadis mutawatir baru dia menjadi dalil dalam masalah akidah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu atau dua orang sahabatnya saja? Mu'adz ibn Jabal diutus ke Yaman, Abu Musa diutus ke Yaman, Ali diutus ke Yaman, ada lagi yang diutus ke negeri lain. Mereka jumlahnya masih ahad, person-person. Sama sekali tidak ada yang menganggap jumlah mereka itu sudah mutawatir. Akan tetapi diutusnya mereka membawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dianggap cukup sebagai penegakan hujjah. Sehingga ketika apa yang mereka sampaikan dari Nabi itu tidak dipercayai oleh orang-orang yang ada di sana, maka mereka langsung bisa diperlakukan sebagai orang-orang yang tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa perkara akidah memang tidak dipersyaratkan harus disampaikan secara mutawatir. Taib. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga berkaitan dengan bagaimana kita memahami suatu dalil. Karena suatu dalil, walaupun dia sudah benar, namun jika difahami salah, maka hasilnya akan salah. Demikian pula ketika dia itu dalilnya sudah tidak benar, walaupun difahami benar, maka dia juga akan salah. Sehingga harus benar dari dua sisi. Dalilnya benar, pemahamannya pun juga benar. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan salah satu pokok kaidah mereka adalah dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah, pertama-tama Ahlus Sunnah akan mencoba mencarikan penafsirannya dari sesama Al-Quran dan hadis itu sendiri. Apabila mereka mendapati ayat-ayat yang kurang jelas maknanya, mereka akan mencari ayat-ayat yang menjelaskannya. Bila tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka mereka akan mencari penjelasannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika mereka menemukan hadis-hadis yang kurang jelas maknanya, mereka akan mencarinya terlebih dahulu dari hadis itu sendiri, dari hadis-hadis yang ada dalam bab tersebut. Ketika sudah terkumpul semua hadis yang ada dalam bab itu yang saling menjelaskan satu sama lain, maka mereka akan beralih ke metode yang berikutnya, yaitu bagaimana hadis-hadis tersebut difahami oleh as-salafus saleh. Kenapa lagi-lagi harus salafus saleh yang menjadi rujukan? Karena mereka adalah orang-orang pertama yang paling memahami bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa ibu mereka, bahasa asli mereka. Justru bahasa Arab yang kita kenal hari ini dirumuskan, diambil ilmunya, dikonsep berdasarkan gaya bicara mereka, berdasarkan tutur kata mereka. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran turun dengan bahasa Arab, Quranan Arabiyan. Inna ja'alnahu Quranan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Dan sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi, ucapan Rasulullah hanya diucapkan dalam bahasa Arab. Sehingga orang yang paling memahami bahasa Arab, dia paling berhak untuk memahami maksud Al-Quran maupun sunnah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, para pemirsa, adalah bahwa karena mereka tidak hanya melihat, mereka tidak hanya membaca teks ayat dan teks hadis sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Mereka tidak hanya mendengar ayat Al-Quran dibacakan atau hadis Nabi dibacakan sebagaimana kita. Namun mereka juga menyaksikan secara langsung bagaimana kronologi turunnya ayat maupun hadis Nabi tersebut dan bagaimana Nabi menerapkannya. Tentunya siapa saja yang menyaksikan tidak akan sama dengan yang hanya mendengar. Laisal khabaru kal muayanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam ketika meninggalkan kaumnya selama 40 hari, kemudian Allah memberitahu bahwasanya kaumnya telah kembali menyembah anak sapi. Nabi Musa tidak memberikan reaksi yang sama seperti ketika dia melihat langsung. Begitu dia melihat langsung kaumnya menyembah anak sapi, langsung dia memberikan reaksi. Alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Dia lemparkan kepingan-kepingan Taurat dan dia jambak rambut saudaranya Harun. Sambil murka dia marahi saudaranya, kenapa kok sampai saudaranya membiarkan Bani Israel kembali menyembah anak sapi. Ini hanyalah contoh kasus bahwa siapapun yang menyaksikan sesuatu pasti dia akan lebih faham, pasti dia akan lebih mengerti daripada orang yang hanya mendengar berita tentang sesuatu tadi dan tidak menyaksikannya. Yang ketiga alasannya kenapa kita harus memahami dengan pemahaman as-salafus saleh yang telah kita definisikan sebagai para sahabat Nabi, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti para sahabat dengan baik tadi, karena pemahaman mereka telah dijamin hasilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya adalah mereka mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan jannahnya sebagaimana di surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar ila akhir al-ayah. Artinya as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan al-muhajirin, mereka adalah sahabat Nabi, wal ansar, mereka juga sahabat Nabi, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti al-muhajirin dan ansar dengan baik. Siapapun yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, wa radu anhu, dan mereka pun puas ridha dengan apa yang Allah berikan, wa a'adda lahum jannat, Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah alasannya mengapa kita harus memahami dengan pemahaman as-salafus saleh. Dan tidak boleh apa yang sudah ditafsirkan oleh as-salafus saleh itu kita tentang hanya dengan alasan istilah tersebut memiliki makna lain dalam bahasa Arab. Memang bahasa Arab itu terkadang dalam memaknai suatu kata itu memiliki beberapa makna. Akan tetapi ketika as-salafus saleh telah menjelaskan bahwasanya ayat ini atau hadis ini artinya begini, walaupun secara bahasa kata yang sama itu memiliki makna yang lain, tetap kita tidak boleh memaknainya dengan makna yang lain, manakala sudah dijelaskan dan sudah disepakati maknanya oleh as-salafus saleh. Ini adalah tiga pokok pertama yang berkenaan dengan bagaimana kita menerima suatu dalil dan menerapkan dalil tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjutkan pada seri yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.